السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، ada yang perlu saya sampaikan khusus untuk para akhwat. Nasihat khusus untuk para akhwat tentang masalah pentingnya ilmu. Karena masih saja saya mendengar laporan, walaupun telah dikeluarkan anak-anak dari majelisnya, majelis akhwat, tapi ternyata masih tetap mereka tidak serius ngaji. Masih ada yang ngobrol sendiri, masih ada yang ngelamun, masih ada yang sama sekali dia duduk tetapi seakan-akan dia tidak ada di majelis ilmu, tidak perhatian kepada ilmu. Ini berarti kesalahannya bukan dari pihak luar, bukan diganggu oleh anak-anak, kasihan anak-anak mablum, ya, tertuduh. Ternyata memang masalahnya dari hati-hati kalian. Hati-hati para akhwat yang memang merasa tidak penting ilmu. Padahal dikatakan oleh para ulama bahwa al-ummu madrasatun, ibu itu adalah sekolahan. Bahkan bisa dikatakan madrasatul ula, sekolahan pertama. Sebelum anak itu belajar dimanapun, pertama kali dia akan belajar dari ibunya. Sehingga warna anak tidak jauh berbeda dari warna ibunya. Loh, kenapa kok ibu yang disebut, bukan bapaknya? Naam, para ulama sejak dulu mengatakan ummu madrasatun, karena memang bapaknya adalah orang-orang yang aktif di luar. Jihad fisabilillah. Mereka dalam keadaan mencari ma'isyah. Sebagian mereka berperang di jalan Allah. Sebagian mereka bergelut dengan perkara-perkara yang memang penting untuk kepentingan ibu dan anaknya. Sehingga waktunya anak-anak lebih banyak bersama ibunya. Sehingga kalau ibunya ilmunya segitu, ya anaknya kurang lebih segitu. Atau ibunya tidak perhatian pada ilmu, maka anaknya pun tidak perhatian pada ilmu. Kalau ibunya sukanya dengan masalah hiburan-hiburan, maka anaknya akan senang dengan yang seperti itu. Dan seterusnya. Bahkan kalau mereka, mudah-mudahan gak ada di kalangan akhwat, kalau mereka para ibu-ibu yang senangnya dengan masalah musik dan acara TV, maka jangan disalahkan kalau kemudian anaknya pun seperti itu. Ya. Disuruh belajar, maunya nonton TV. Karena ibunya seperti itu. Al-ummu madrasatun, idha a'adattaha a'adatta jilan tayyibal a'raq. Ibu itu adalah sekolahan pertama yang akan mewarnai anak-anak. Kalau engkau persiapkan dengan ibu yang baik, maka akan jadilah generasi yang baik pula. Sehingga Fir'aun ketika mau merusak Bani Israel, itu yang dirusak perempuannya. Kemudian generasi berikutnya pun dari turunan Fara'inah, para Fir'aun, di abad sekarang pun, ketika pengen merusak suatu negeri, negeri muslimin, maka dirusak pertama kali perempuannya. Sebab dia akan melahirkan anak-anak, dan anak-anaknya akan mewarnai warna ibunya. Demikianlah, mereka kaum Yahudi dan Nasrani kalau mau merusak kaum muslimin, mereka akan memulai untuk merusak para wanitanya. Sehingga ikhwani fiddin a'azakumullah, kalian sebagai pemimpin-pemimpin para wanita, harus ingat itu. Persiapkan istri yang baik, dan persiapkan ibu yang baik yang akan mewarnai anak-anaknya. Dan para akhwat khususnya, jangan menganggap enteng masalah ilmu. Jangan menganggap remeh masalah dars, pelajaran. Kalau perlu, bawa fotokopiannya dan bawa pensil dari rumah. Kalau nggak punya, saya kasih. Ya. Dan kemudian, kedua perkara ini, catatan atau fotokopian dengan pensil, ini merupakan pendukung sehingga serius belajarnya. Sebab kalau duduk bersandar, tanpa megang apapun, ngelamun begitu, kadang terdengar, kadang kalau yang dipikirkannya seru, maka tidak terdengar lagi ucapan kajian itu sayup-sayup sampai, atau sayup-sayup tak sampai. Nggak terdengar sama sekali. Karena terlalu seru yang dibayangkan dalam pikirannya. Sambil sandar, nggak megang apapun, ciping, ngaji kuping. Padahal sudah saya katakan, kitabnya, yaitu Kasyfus Syubhat, dan sudah saya perintahkan untuk fotokopi, dan sudah saya perintahkan untuk sebarkan di akhwat, itu untuk mendukung keseriusan ngaji. Ya. Ambil pulpennya, buka bukunya, di halaman 15. Kalau fotokopiannya sama. Al-Faslu Tasi', pasal yang ke-9. Al-Farqu baina syafa'ah asy-syar'iyyah wasy-syirkiyyah. Perbedaan antara syafaat yang syar'i dan syafaat yang syirik. Berkata al-musannif rahimahullah, fa in qala, jika dia berkata, yakni orang-orang musyrikin tadi membuat subhat baru. Subhatnya adalah, kata mereka, atunkiru syafa'atan nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa tatabarra minha. Apakah kamu mengingkari syafaat Nabi? Dan kamu berlepas diri dari syafaat Nabi? Ini namanya syubhat. Yang sudah sering saya sampaikan, kalimatu haqqin yuradu biha al-batil. Kalimatnya benar. Kalian jangan mengingkari syafaat Nabi. Iya, saya tidak mengingkari. Kalian jangan berlepas diri dari syafaat Nabi. Tidak, kita tidak berlepas diri dari syafaat Nabi. Bahkan kita berharap agar mendapatkan syafaat dari Nabi. Tetapi yang dimaksudkan oleh musyrikin tadi, jangan kamu mengingkari syafaat Nabi, artinya mintalah kepada Nabi, ya Nabi aku minta syafaatmu, berdoalah kepada Nabi, itu maknanya. Nah itu, yang dimaukan adalah kebatilan, yaitu mengajak manusia untuk meminta kepada makhluk, meminta kepada Nabi, yaitu meminta syafaat. Kalau kamu ingkari, jangan minta pada Nabi. Loh, kamu ingkari syafaat Nabi? Lihat kalimatnya. Samar-samar ya. Kalau anak-anak kamu, wahai para akhwat, enggak dididik dengan jeli, dengan ilmu yang rinci, akan tertipu dengan mereka. Na'udzubillah, kemudian mereka masuk nar karena tidak diajari oleh ibu-ibunya. Hati-hati. Sebab subhat mereka sangat berbahaya. Lihat kalimatnya. Sepertinya sepintas kalimat yang hak. Apakah engkau mengingkari syafaat Nabi? Apakah engkau berlepas diri dari syafaat Nabi? Jadi dianggap orang yang tidak minta pada kuburan Nabi, yang tidak minta syafaat kepada kuburan orang soleh, dianggap mengingkari syafaat. Maka kalau mereka bilang begitu, faqul, katakan, la unkiruha wala atabarra minha. Katakan, saya tidak mengingkarinya. Memang syafaat Nabi ada, sabit riwayatnya, sahih riwayatnya, dalam riwayat Bukhari, Muslim, dan lain-lain. Wala atabarra minha, dan kami tidak akan berlepas diri dari syafaat. Bahkan kita berharap mendapatkan syafaat dari Nabi. Bal huwa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam asy-syafi' al-musyaffa'. wa arju syafa'atahu. Bahkan saya meyakini bahwa beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah asy-syafi' yang akan membela, memberikan syafaat pada umatnya. Wal musyaffa', yang akan diterima oleh Allah syafaatnya, akan diberi oleh Allah syafaatnya. Wa arju syafa'atahu, dan saya berharap mendapatkan syafaat dari Nabi. Yani ketika Rasulullah SAW mengkisahkan dalam riwayat yang sahih, bahwa nanti di hari kiamat, ketika manusia meminta diselesaikan urusannya atau dipercepat urusannya, karena di padang mahsyar begitu sengsaranya mereka, maka mereka meminta kepada para Nabi. Tapi para Nabi menolaknya dan mengatakan diriku, diriku. Sampai kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, ana laha, ini memang bagianku. Maka beliau sujud di hadapan Allah dan kemudian berdoa, memuji Allah dengan pujian-pujian yang tidak pernah dipujikan sebelumnya, yang saat itu baru diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus sujud, terus memuji, sampai Allah katakan kepadanya, ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Wasal tu'ta, dan mintalah akan aku beri. Wasfa' tushaffa', dan mintakanlah syafaat, maka aku akan berikan syafaat. Ini bukti kalau kita ahlu sunnah wal jamaah, ahlu tauhid, meyakini kalau Rasulullah SAW akan memberikan syafaat dan akan dikabulkan oleh Allah. Akan memberikan pembelaan pada umatnya dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin, tetapi asy-syafa'atu kulluha lillah, tapi syafaat-syafaat itu semuanya milik Allah. Nabi memberikan syafaat dengan izin Allah. Lihat hadis tadi, ketika Rasulullah sujud, apa kata Allah? Wasal tu'ta, mintalah akan aku beri. Wasfa' tusyaffa', silakan berilah syafaat, kami akan memberikan syafaat. Atau mintakanlah syafaat, kami akan berikan syafaat. Setelah diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat, baru Rasulullah mengatakan, ummati, ummati, ya Allah, umatku, umatku. Setelah diberi izin, berarti milik siapa syafaat? Milik Allah. Kalau milik Allah, kepada siapa kita harus memintanya? Kepada Allah. Ya Allah, aku meminta syafaat nabimu. Begitu. Mengharapkan dari Allah syafaat nabinya. Dalilnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala bahwa syafaat kulluha lillahi, syafaat seluruhnya milik Allah. Kama qala taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul lillahi syafa'atu jami'an, katakan lillahi syafa'atu jami'an, katakan milik Allah lah syafaat seluruhnya. Dalam surat Az-Zumar ayat 44, ini sebagai hujjah qati'ah, dalil yang qat'i yang menunjukkan bahwa syafaat seluruhnya milik Allah. Maka kalau meminta, memintalah kepada pemiliknya. Wa la takunu illa min ba'di idnillah, maka tidak akan terjadi syafaat kecuali setelah dapat izin dari Allah. Kama qala 'azza wa jal, sebagaimana Allah 'azza wa jal berfirman, man dzalladzi yashfa'u 'inda, yang mampu, siapa yang akan memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah. Artinya tidak ada yang akan memberikan syafaat di sisi Allah, enggak akan ada yang berhak memberikan pembelaan di hadapan Allah kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Ini dalil juga yang menunjukkan bahwa syafaat milik Allah saja. Yang diizinkan bisa memberikan syafaat, yang tidak diizinkan tidak akan bisa memberikan syafaat. Demikian dalam surat Al-Baqarah ayat 255 yang dihafal oleh sebagian besar kaum muslimin, yaitu ayat kursi. Ya. Disebutkan di sana, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa? Siapa yang berani memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la yashfa'u fi ahadin illa min ba'di an ya'dzana Allahu fihi. Dan tidak akan ada yang memberikan syafaat pada siapapun kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala padanya, untuknya. Kama qala taala, sebagaimana Allah berfirman, wala yashfa'una illa liman irtadha. Dan mereka tidak memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang diridhai. Berarti dua-duanya, yang memberikan syafaat harus dengan syarat diizinkan oleh Allah. Yang diberi syafaat pun harus orang yang punya syarat tersebut, yaitu diizinkan oleh Allah atau diridhai oleh Allah. Sehingga kalau ada seorang yang diizinkan oleh Allah memberikan syafaat, kemudian dia memberikan syafaat kepada orang yang tidak diridhai oleh Allah, tidak boleh. La yashfa'un illa liman irtada. Tidak memberikan syafaat kecuali kepada yang diridhai. Siapa yang diridhai oleh Allah? Kaum mukminin atau muwahhidin, orang yang bertauhid. Wa huwa la yarda illa at-tauhid. Sedangkan Allah tidak ridha kecuali kepada orang-orang yang bertauhid. Sehingga yang akan mendapatkan syafaat adalah orang yang bertauhid. Berusahalah untuk mendapatkan pembelaan dari Nabi dengan membersihkan tauhid Anda, dengan membersihkan tauhid kita semuanya. Dengan itu kita akan menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat. Allah Azza wa Jal berfirman, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Siapa yang menginginkan selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima oleh Allah. Jadi siapa yang mengharapkan agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah, tidak akan diridhai. Berarti yang diridhai hanya Islam. Siapa orang-orang muslimin? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan belum membatalkannya. Dengan apa batalnya la ilaha illallah? Dengan syirik, syirkun akbar. Maka maknanya adalah orang yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi adalah orang-orang yang bertauhid. Siapa yang bertauhid? Orang yang bertauhid adalah orang-orang Islam yang tidak membatalkan syahadat la ilaha illallahnya dengan kesyirikan-kesyirikan besar. Berarti justru orang yang meminta pada kuburan Nabi justru enggak dapat syafaat. Uqiba bihirmanih. Mendapatkan hukuman yang sebaliknya. Dia mengharapkan syafaat, justru tidak mendapatkan syafaat. Karena dia merusak tauhidnya dengan kesyirikan, yaitu doa meminta kepada selain Allah, kepada kuburan-kuburan, kepada batu-batu, kepada orang mati, kepada batu nisan. Ya. Fa'idha kanat asyafa'atu kulluha lillah, wa la takunu illa min ba'di idznih, ولا يشفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه ولا يأذن إلا لأهل التوحيد. Maka jika syafaat itu seluruhnya milik Allah dan tidak ada orang yang memberikan syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah, dan Nabi alaihissalatu wassalam tidak memberikan syafaat juga selain Nabi, tidak memberikan syafaat kepada siapapun kecuali kepada orang-orang yang diizinkan oleh Allah, dan Allah tidak mengizinkan kecuali kepada ahli tauhid, tidak mengizinkan mereka memberikan syafaat kecuali memberikannya kepada ahli tauhid, maka setelah itu tabayyana laka, maka jelaslah bagimu, anna syafa'ata kullaha lillah, bahwa syafaat seluruhnya memang milik Allah saja. Fa'atlubuha minhu. Maka saya, kamu katakan pada orang tadi, saya memintanya dari Allah. Memintanya dari pemiliknya. Fa'akulu, maka aku katakan kepadanya, aku katakan kepada Allah sebagai doa, Allahumma la tahrimni syafa'atahu. Ya Allah, jangan haramkan aku dari syafaat Nabi. Ya? Allahumma syafi'hu fiyya. Ya Allah, genapkanlah aku dengannya, atau berikanlah aku syafaat beliau. Syafi'ni fiyya, artinya jadikanlah Rasulullah SAW sebagai orang yang memberikan syafaat kepadaku. Wa amthala hadha, atau sejenis ini, doa yang ditujukan kepada Allah. Bukan minta kepada Nabi. Karena ada riwayat Nabi memberikan syafaat nanti, maka minta pada Nabi. Ada riwayat para malaikat juga memberikan syafaat, maka minta pada malaikat. Ada riwayat bahwa orang syahid yang mati di jalan Allah, terbunuh secara syahid, akan membawa 70 keluarganya, akan memberikan syafaat, minta pada orang syahid. Doa, berikan aku syafaat, kamu kan punya hak. Kenapa? Karena doa meminta kepada selain Allah. Walaupun riwayat-riwayatnya sahih, tetapi bukan bermakna mintalah pada mereka, bukan. Berita-berita tersebut, berita syafaat Nabi, berita syafaatnya malaikat, berita syafaatnya orang-orang yang saleh, yang berjihad fisabilillah, yang mati di jalan Allah, berita-berita itu bukan bermakna mintalah pada mereka, bukan. Tapi jadilah seperti mereka. Jadilah seperti orang yang syahid itu. Ya. Jadilah kamu orang yang bertauhid supaya kamu dapat syafaat mereka. Jadilah kamu orang yang beriman kepada Allah dan tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan, agar kamu mendapatkan pembelaan dari Nabi, dari malaikat-malaikat, dari orang-orang saleh. Begitu maknanya. Ya. Bukan disuruh minta pada mereka. Sehingga orang-orang atau kita semua yang mengingkari kesyirikan tersebut, mengingkari orang-orang yang meminta syafaat dari makhluk, bukan berarti kita mengingkari berita-berita tadi. Bukan kita mengingkari berita kalau Nabi itu akan memberikan syafaat, bukan. Sehingga ketika mereka membantah dengan mengatakan, "Atunkiru syafa'atan Nabi?" Apakah kamu mengingkari syafaat Nabi? Kamu jawab, "Tidak. Kita tidak mengingkari. Ada memang. Tapi Nabi tidak akan memberikan syafaat kecuali kepada ahli tauhid. Maka jadilah kamu sebagai ahli tauhid." Sebagaimana riwayat Abu Hurairah ketika menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat yang sahih, "Man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat darimu nanti pada hari kiamat? Maka beliau menjawab, adalah orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan. Dijawab, yang akan mendapatkan syafaat dariku adalah orang-orang yang bertauhid dan tidak merusak tauhidnya dengan kesyirikan. Artinya orang-orang yang berdosa, punya dosa, tapi bukan syirik. Itu masih dibela oleh Nabi. Dia punya dosa, bahkan banyak dosanya, akan dibela oleh Nabi. Karena masih punya tauhid. Bahkan yang sudah masuk neraka, masih dibela oleh Nabi. Ya Allah, selamatkan mereka dari neraka, selamatkan mereka dari neraka. Ya Rab, ummati, ummati. Maka diambil dari neraka, orang-orang yang masih punya tauhid. Diadab karena dosa-dosanya. Tetapi karena semua dosa-dosa yang dia lakukan bukan kesyirikan, maka masih mendapatkan pembelaan dari Nabi. Sehingga justru yang paling dihindari atau harus kita hati-hati adalah justru kesyirikan, yaitu berdoa kepada selain Allah. Kalau kamu pengen dapat syafaat, harusnya kamu tidak minta pada makhluk, tidak minta pada kuburan, walaupun kuburan Nabi, apalagi kuburan orang lain. Fa in qala, kalau orang itu berkata lagi, "An-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam u'tiya syafa'ah wa ana atlubuhu mimma a'tahu Allah." Kalau dikatakan oleh dia, Nabi kan diberi oleh Allah dan sudah diizinkan untuk memberikan syafa'at, berarti sekarang Rasulullah punya syafa'at karena sudah dikasih sama Allah. Kalau sudah dikasih sama Allah syafa'at, nah saya minta dari Nabi. Nabi, saya minta apa yang Allah kasihkan kepadamu. Masa enggak boleh? Gimana kalau pertanyaan seperti itu? Iya, sudah kita tahu syafaat itu milik Allah semuanya. Tetapi kan Allah sudah nyatakan bahwa dia memberikan pada Nabi. Berarti Nabi sekarang punya setelah dikasih oleh Allah. Nah, saya minta dari Nabi karena sudah punya. Fal jawabu, "Inna Allah a'ta'u syafa'ah wa nahaka an hadha." Allah telah memberi Nabi syafa'at, tetapi telah melarangmu untuk berdoa kepada selain Allah. Faqala, maka Allah katakan larangannya, fala tad'u ma'allahi ahadan, jangan kamu berdoa kepada selain Allah. Jelaskan jawabannya. Iya betul, Allah telah memberikan syafaat kepada Nabi, dan Allah melarang kamu untuk minta kepada makhluk, maka mintalah kepada Allah sehingga kamu dapat syafaat nabimu. Fa idza kunta tad'u Allah an yashfa'a nabiyuhu fika fa ata'ahu fi qawlihi fala tad'u ma Allahi ahadan, maka jika engkau memintanya kepada Allah agar nabi memberikan syafaat kepadamu, dan kemudian engkau berarti mentaati Allah dalam ucapan tadi, fala tad'u ma'allahi ahadan, jangan kamu meminta bersama Allah kepada yang lain, jangan kamu berdoa kepada selain Allah pada siapapun, berarti kamu mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga kamu akan mendapatkan syafaat karena kamu berdoa pada Allah. Wallah mujibus sa'ilin, Allah mengabulkan doa orang yang memintanya. Wa aidan fa inna syafa'ata u'tiyaha ghairun nabi SAW. Dan juga perlu kita ketahui bahwa syafa'at diberikan pula izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafa'at kepada selain nabi. Fa sahha, sahih riwayatnya, annal malaikah yashfa'un, bahwa para malaikat juga memberikan pembelaan atau syafa'at. Wal awliya, para wali-wali orang-orang saleh, yashfa'un, mereka juga memberikan syafaat dan diizinkan oleh Allah. Wal afrat yashfa'una, ataqulu inna Allah a'tahum asy-syafa'ah fa atlubuha minhum, maka kalau mereka-mereka yakni orang-orang yang mati dalam keadaan belum baligh itu juga memberikan syafaat pada orang tuanya, apakah kemudian kamu berkata sesungguhnya Allah telah memberikan pada mereka hak syafaat, maka saya minta dari mereka, apakah begitu? Berarti kamu minta pada nabi, minta pada malaikat, minta pada wali-wali, minta pada anak bayi yang sudah mati, kuburan jabang bayi kesambi, ya, didatangi, oh ini kan jabang bayi, masih suci, masih punya hak pembelaan syafaat. Mari kita, riwayatnya sahih tetapi kepada kedua orang tuanya, ya, yasfa' li walidayhi, kalaupun begitu orang tuanya tidak boleh kemudian berdoa kepada jabang bayi, ya. Fa in qulta hadza raja'ta ila ibadati salihin allati dzakarallahu fi kitabih, tetapi kalau kamu betul mengatakan begitu, kalau kamu mengatakan iya, kalau mereka punya hak syafaat, boleh kita minta sama mereka. Wali-wali punya hak syafaat, saya minta sama wali. Orang-orang syahid punya hak syafaat, maka minta sama syahid yang sudah mati. Kalau malaikat memberikan syafaat atau ada hak syafaat, maka kita minta sama malaikat. Kalau kamu mengatakan begitu, raja'ata ila ibadati salihin, berarti kamu kembali kepada zaman jahiliyah, yaitu beribadah kepada orang-orang saleh seperti kaumnya Nabi Nuh. Kaumnya Nabi Nuh menyembah siapa? Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Siapa mereka? Kata Ibnu Abbas, qaumun salihun, kaum yang saleh. Matu fi syahrin wahid, mereka mati dalam sebulan sekaligus. Dalam sebulan itu hampir bersamaan, mati semua. Maka mereka merasa kehilangan. Fasawwaru tilka suwar, akhirnya mereka membuat patung-patungnya atau kenang-kenangannya, berhala-berhalanya. Falam yu'bad, belum diibadahi. Falam tu'bad, belum diibadahi pada zamannya. Falam manusial ilmu ubidat, akhirnya ketika dilupakan ilmu, maka disembahlah orang-orang soleh tadi. Loh, orang solehnya kan sudah mati. Ya, patung-patungnya, kuburan-kuburannya, peninggalan-peninggalan keramatnya. Ya, atau dianggap keramat. Karena sungguhnya tidak keramat. Dianggap keramat, peninggalan-peninggalan keramatnya. Semuanya yang tertinggal dari orang soleh itu, semuanya jadikan sesembahan. Dan alasannya sama, yaitu alasannya minta pembelaan di sisi Allah. minta disampaikan kepada Allah, sebagai perantara kepada Allah, sebagai pembela-pembela sisi Allah kelak, dan seterusnya. Kalau kamu juga mengatakan begitu kepada orang-orang soleh, dan kamu mengatakan mereka kan punya hak syafaat, jadi minta sama mereka, berarti kamu kembali kepada zaman kesyirikan dulu. Kamu kembali kepada peribadatan kepada makhluk. Kamu kembali kepada al-wathaniyah atau berhalaisme. Ya? Allati dzakarallahu fi kitabih. Yang Allah sebutkan dalam kitabnya, Al-Quran, sekian banyak. Ya? Wa in qulta. Dan kalau kamu mengatakan, la, tidak, saya tidak mengatakan begitu, saya tidak minta pada wali-wali, tidak minta pada malaikat, tidak minta pada anak kecil, taib, kalau begitu, kenapa minta pada Nabi? Kan sama saja. Kalau alasan kamu, Nabi kan punya hak syafaat, jadi kita minta sama Nabi, malaikat juga punya hak syafaat, berarti minta sama malaikat. Oh, enggak. Kalau enggak, ya enggak juga kepada Nabi. Terbantahkan? Kalau kamu katakan, la, batala, qauluka. Kalau kamu katakan, oh tidak, tidak minta pada mereka, tetap kita minta pada Allah, berarti batallah syubhatmu tadi, gugurlah syubhatmu. A'tahu Allahu syafa'ah, Allah memang memberikan hak syafaat kepada Nabi, tetapi saya memintanya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, memintanya kepada Allah saja. Wa ana atlubuhu mimma a'tahu Allahu. Ini ucapan-ucapan batil. Lihat, batala qauluka, maka batillah ucapanmu. Allah memberikan pada Nabi syafaat dan saya minta dari dia, itu batal. Ya. Sebab kalau begitu konsekuensinya kamu akan minta pula kepada yang lainnya, kepada malaikat, kepada aulia, kepada al-afrad, kepada sekian banyak makhluk. Demikianlah. Nasallahu taufik wal afiyah. Semoga bisa difaham dan bisa dimengerti dan mudah-mudahan semakin ingat, sehingga kalau ada syubhat-syubhat dari musyrikin sekitar kamu, karena sangat banyak musyrikin itu, ya, memberikan syubhat-syubhat seperti itu, kami tidak syirik, kami ini adalah ahlu sunnah wal jamaah, kami ini bahkan mondok di pondok salafiyah. Namanya pondok salafiyah sih, ya, banyak pondok-pondok mereka pondok salafiyah. Ini hanya meminta apa yang Nabi diberi hak oleh Allah kepadanya, yaitu syafaat. Kita minta sama dia, masa salah? Nah, kamu sudah punya jawabannya. Dan kalau anakmu dibikin bingung oleh orang terus tanya, mama, mama, mama, saya tadi bilang begini, katanya begini, orang itu bilang begini. Kamu harus bisa jawab, ya, sebagai ibu, sebagai madrasatun, sebagai pendidikan pertama bagi anak-anak kaum muslimin adalah ibu-ibu mereka. Harus bisa jawab. Sebab kalau tidak, akan tertanam dan di masa kecil itu sulit untuk dilepas. Tertanam mantap dan sulit untuk dilepas. Na'udzubillah min dzalik. Nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.